Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Umar bin Wahab Al-Jumahi berbincang dengan Sufwan, pembesar Quraisy, ya, rencana mereka untuk membalas dendam, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan mereka berdua tidak diketahui oleh orang lain, hanya Sufwan ibn Umayyah dan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Dan kita sebutkan kemarin bahwa semua hutang yang dimiliki oleh Umair bin Wahab dan semua tanggungan keluarga yang dimiliki oleh Umair bin Wahab itu menjadi tanggungan Sufwan bin Umayyah, ya. Maka seketika itu juga, ketika sudah mendapatkan jaminan itu, kemudian Umair pulang ke rumah dengan niat dan tujuan untuk mempersiapkan diri berangkat ke kota Madinah. Kemudian beliau mengambil pedang yang dimilikinya. Fasukina fasuhida wasuqiya summan, ya. Pedang itu beliau dikasih racun, Pak, ya. Summan itu, jadi pedang itu kemudian di mungkin bahasa Indonesianya diolesi, ya, diolesi, ya. Saya ingatnya bahasa Jawa tadi. Jadi bahasa Indonesia diolesi dengan racun, sehingga ketika nanti bertemu dengan Rasulullah, dengan tujuan, ya, ketika nanti bertemu dengan Rasulullah kemudian akan mudah dan cepat Rasulullah itu meninggal dunia, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sekelumit tadi, ya, bagaimana Sufwan bin Umayyah dan Umair ibni Wahab Al-Jumahi itu bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Al-Salabi dalam buku beliau Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, beliau menyebutkan salah satu hikmah yang bisa kita ambil di situ, bahwa siapapun mereka, musuh-musuh Islam itu akan berusaha sekuat tenaga untuk memerangi atau melawan, ya, para dai atau melawan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, baik sampai nanti kemudian membunuhnya, ya. Tidak hanya sekedar memberikan berbuat makar, tidak hanya sekedar berencana dan sebagainya, tapi sangat mungkin kemudian mereka itu melakukan pembunuhan, ya. Ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Wahab Al-Jumahi ketika dia berniat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat di sini, ya, Sufwan ibn Umayyah itu tidak tanggung-tanggung, bahkan dengan cara apapun untuk membunuh Rasulullah, salah satunya adalah dengan cara menyewa. Sebetulnya kan Umar bin Wahab itu disewa, dibayar tanggungannya, adalah dibayar hutangnya dan ditanggung semua kebutuhan keluarganya. Jadi menyewa orang untuk membunuh ini sudah ada, ya, sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini, ya, ketika beliau fabalagha Umair al-Madinata wa madha nahwal masjid yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ghada qariban min babihi ana kharahilatahu wa nazala anha. Ya, kemudian beliau sampailah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau kemudian langsung menuju ke Masjid Nabawi, dan tidak lain niat ke Masjid Nabawi hanya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu idzaka jalisan ma'a ba'di sahabati qariban min babil masjid. Ketika Umar bin Wahab itu datang ke Masjid Nabawi, di dekat pintu Masjid Nabawi itu ada Umar bin Khattab dan beberapa sahabat. Ya. Yatadzakaruna Badran wa ma khallafathu wara'aha min asra Quraisyin wa qatalahum. Sama juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bersama para sahabatnya ketika berada di pintu Masjid Nabawi itu, mereka juga sedang mengingat kembali kejadian pada perang Badar, ya. Berapa jumlah kaum muslimin yang syahid. Dan berpikir juga bagaimana ini kondisi, ya, apa yang akan kita lakukan dengan para tawanan ini, karena itu tawanan pertama dalam Islam, ya. Tawanan-tawanan pertama dalam Islam. Dan dalam riwayat yang ya, sahih juga, dalam masalah tawanan ini kan berbeda pendapat di sana antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Baiknya gimana ini tawanan ini? Ya. Dan kita sebutkan kemarin ada beberapa kondisi tawanan itu, ada yang dibunuh, ada yang dibebaskan dengan bersyarat, ada yang dibebaskan tanpa bersyarat juga, ya. Kemudian karena ya jelas Pak Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan para sahabatnya itu sedang duduk di Masjid Nabawi, di pintu Masjid Nabawi, maka pasti mereka itu melihat Umair bin Wahab yang dengan terburu-buru dan sangat bernafsu begitu, ya. Ya, membawa pedangnya, ya jelas itu pedang untuk membunuh, ya, dengan tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa datang dan masuk ke Masjid Nabawi. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Hadza, ini bahasanya agak kasar nih. Tapi ini menunjukkan kebencian kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadza al-qalbu aduwwullahi Umair bin Wahab. Ya. Jadi Umar bin Khattab ketika duduk di situ, kemudian lihat Umair itu mau masuk, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ini segawon, ya, musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, itu bahasanya. Ini, ya, ini adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Umar bin Wahab. Karena sebagian orang Ansar tidak mengetahui, ya, siapa ini Umar. Karena yang tahu adalah orang-orang Muhajirin. Karena Umar bin Wahab adalah orang Mekah. Wallahi ma jaa illa li syarrin. Demi Allah, saya lihat dengan gelagatnya ini tidak datang kecuali dia ingin berbuat jahat. Laqad allabal musyriqina alaina fi Makkah wa kana 'ainan lahum alaina qabil Badr. Oh, ini Umar bin Wahab ini yang menjadi mata-mata, ya, ketika kemarin kita akan perang Badar. Thumma qala li jalasaihi umdhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kunu hawlahu wahdharu ay yaqdura bi hadzal khabithul makir. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat yang sedang duduk bersama beliau itu, segeralah kalian pergi kepada Rasulullah SAW dan duduklah atau berdirilah kalian di sekitar Rasulullah SAW untuk menjaga beliau, ya, dari perbuatan yang tidak baik yang akan dilakukan oleh Umar bin Wahab. Thumma badara Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah hadza aduwullahi Umar bin Wahab qad jaa mutawahhisan sayfahu wa ma adhunnuhu illa yuridu syarran. Ya, kemudian Umar bin Khattab melapor kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, wahai baginda, ini datang kepada kita Umar bin Wahab dan kita melihat gelagat dia tidak datang kecuali gelagatnya ini akan melakukan kejahatan dan nampak dengan pedang yang dia bawa, ya. Ini juga di sini ada hikmahnya jemaah sekalian yang dimana Subhanahu wa taala. Bagaimana kesigapan para sahabat untuk memberikan keamanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin waktu itu tidak ada pas pampres gitu. Tidak perlu. Tapi yang ada di situ sahabat kemudian mereka mendekati Rasulullah untuk menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama juga dan ini banyak kesempatan ya beliau dan para sahabat itu menjaga dan mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memang ada orang atau musuh-musuh Islam yang akan datang membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga salah satu bentuk adab juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada tamu itu tidak langsung suruh masuk tapi beliau meminta izin dulu kepada Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah ini ada Umar bin Wahab dengan ciri-ciri seperti ini dengan gelagat seperti ini bagaimana apakah akan diterima atau tidak begitu ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Adkhilhu alayya. Suruh dia masuk. Ya. Suruh dia masuk. Ya. Berarti ini subhanallah Rasulullah dengan begitu tenangnya. Ya. Mungkin kalau kita, Pak, ini ada orang bawa pedang marah-marah. Gimana, Pak? Suruh pulang aja. Wah, bisa jadi. Bisa jadi ada kekhawatiran dalam kita. Oh, ini orang tiba-tiba datang bawa pedang banget kondisi marah dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan suruh dia masuk. Ya. Fa aqbalal Faruqu ala Umar ibn Wahab wa akhadha bi talabibihi wa tawwaqa 'unuqahu bi himalati sayfihi wa madha bihi nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking khawatirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan keselamatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa namanya? Umair bin Wahab itu masuk dalam kondisi beliau di apa betul-betul dirangkul gitu ya dirangkul oleh Umar bin Khattab dan pedangnya itu tidak ditaruh di sini tapi taruh di atasnya begini ya. Ini kalau macam-macam langsung diunus saja pedang dia gitu ya. Saking khawatirnya Umar bin Khattab artinya betul-betul tadi artinya tidak Umar bin Wahab tidak disuruh jalan langsung begitu tapi dijaga oleh Umar bin Khattab dirangkul kemudian pedangnya ya ditaruh di bagian leher. Falamma ra'ahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ala hadhihi hal qala li Umar atliqhu ya Umar. Ketika Umar bin Wahab itu masuk dalam kondisi seperti itu kemudian Rasulullah mengatakan wahai Umar lepaskan itu. Ya. Jangan ditekek gitu. Tekek itu bahasa Indonesia apa? Cekek gitu ya. Biarkan, lepaskan. Ya. Saking khawatirnya beliau jangan-jangan ini memang orang tiba-tiba langsung menghunus pedang di hadapan Rasulullah kan. Subhanallah ini harus dijaga betul, ya. Tsumma qala lahu istakhir anhu fa ta'akhkhara anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, mundurlah kamu." Ya, kemudian Umar bin Khattab mundur kemudian disuruhlah Umar bin Wahab maju ke depan. Tsumma tawajjaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umar ibn Wahab wa qala udnu ya Umar fadana wa qala an'im sabahan wa hiya tahiyatul arabi fil jahiliyah. Ya. Kemudian Umar disuruh maju dan Umar kemudian mengucapkan salam, bukan salam sebetulnya, mengucapkan selamat begitu ya. Dengan mengatakan an'im sobahan, ya waktu pagi yang banyak nikmat, gitu ya, kenikmatan di waktu pagi mungkin gitu ya. Seperti yang kemarin kita sebutkan ketika Sofwan bin Umayyah dan Umar bin Wahab bertemu kan begitu an'im sobahan. Dan ini ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sesama mereka. Ya. Makanya kalau kita kan kalau ketemu orang bukan muni piedap kabar idap kan enggak ya. Tapi ketika ketemu orang assalamualaikum kayak gitu kan. Maka di sini kemudian Rasulullah juga mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad akramanallahu bi tahiyatin khairin min tahiyatika ya Umar. Wahai Umar, Allah Subhanahu wa taala telah mengganti ucapan selamatmu itu ya dengan ucapan yang baik. Laqad akramanallahu bisalam wa tahiyatu ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan ucapkan an'im sobahan itu dengan ucapan assalamualaikum, ucapan keselamatan atau ucapan selamat kepada para penduduk surga. Ya. Dan ini juga ya, salah satu sunnah juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sebelum sugeng enjang assalamualaikum dulu gitu ya. Sebelum sugeng sedo assalamualaikum dulu. Sebelum sugeng rawo ya atau sugeng dalu gitu kan. Ini walaupun itu baik ya. Tapi karena Rasulullah kemudian mengajarkan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, maka kita ucapkan assalamualaikum, sugeng dalu, nggih, okay, monggo kondur. Lha piye to malah sugeng dalu kono kondur. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada hikmah juga yang kita ambil di sini, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jelas Umar bin Wahab ini orang Quraisy, musuh Islam ya. Dengan tujuan gelagatnya sudah kelihatan. Tapi Rasulullah SAW ingin beliau datang hadir di hadapan Rasulullah dengan keadaan biasa, tanpa ada tekanan, tanpa ada himpitan dan sebagainya. Ya. Dan ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kebaikan itu. Karena kita sudah pernah sebutkan, ketika dia orang kafir kemudian datang dan tidak dalam kondisi perang, maka dia hukumnya harus kita muamalah kita adalah muamalah dengan orang kafir dhimmi, artinya berbuat baik seperti biasanya. Ya. Itu yang akhlak yang kita lihat ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, jamaah sekalian, itu yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW mengganti semua ucapan-ucapan selamat, ucapan-ucapan yang apa itu menunjukkan kenikmatan atau menunjukkan keselamatan, itu diganti semua dengan salam, ucapan salam. Dan jelas kita tahu ya, afsus salam bainakum awala tuhibbuna la tu'minu, jangan tidak beriman di antara kalian, kalian tidak saling sayang menyayangi sampai kalian beriman. Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang membuat kalian saling mengasihi? Ya, afsus salami bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Ya. Dan ini mungkin ya, ini juga bagian dari sunnah yang mulai terkikis. Ya, nah, ya terkikis. Ketemu orang nggak salam tapi mandok aja, gitu. Tapi senyum juga pahala, ya nggak pak? Iya. Tapi ditambah salam, masya Allah, ya pahalanya bertambah. Beberapa waktu lalu saya menemani tamu orang Saudi, yaitu kebetulan karena sedang ke Purwokerto, kemudian kita antar ke Batu Raden. Kebetulan banyak orang kan pak. Itu semua ketemu orang tuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya yang jawab, waalaikumsalam. Karena orang-orang nggak pada jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bahkan ada orang Cina disalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya itu nggak tahu Muslim atau enggak dalam hati saya. Karena saking kebiasaannya beliau mengucapkan salam. Oh, ya. Tapi itu juga koreksi buat saya sendiri. Kadang saya juga ketemu orang masih salam itu, kadang iya, kadang enggak kan gitu. Bahkan min asrotis sa'ah, bagian dari apa tanda-tanda hari kiamat adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Yang enggak dikenal enggak. Ya. Sebetulnya kan kalau lihat ada suami istri, istrinya pakai kerudung, mesti suaminya Islam kan? Ya, assalamualaikum kan gitu. Atau orang pakai sarung, ini mesti Islam nih. Assalamualaikum. Ya zahirnya aja, enggak usah ditanya Pak KTP-nya. Ah, enggak usah, kelamaan wong mau ngucap salam kok malah tanya KTP kan, enggak perlu juga. Ya. Artinya saat zahir beliau pakai peci, mau ke masjid, assalamualaikum. Ya. Ini subhanallah. Ya. Ini bagian untuk menguatkan ya tali kasih atau kasih sayang di antara sesama kita. Ini juga yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Dan apa, ketika ada satu kemungkaran itu Rasulullah SAW mengingkari dan memberikan solusi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat orang Quraisy mengatakan an'im sobahan, itu beliau ingkari. Beliau tidak suka dengan itu. Beliau ingkari, tapi beliau memberikan solusi. Gantinya ini loh yang bagus. Ya. Kan kadang ada yang memberikan, ada yang menyalahkan orang tapi enggak kasih solusi. Solusinya gimana? Nah, terserahlah, nyari sendiri. Akhirnya repot. Ya. Tapi Rasulullah enggak, an'im sobahan, Rasul mengingkari itu, tapi Rasul memberikan solusi. Ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, Pak. Ya, nggak ada yang jawab juga ini. Padahal hukumnya wajib loh, Pak, jawab loh, Pak. Astagfirullah, gimana sih ini, Pak? Kalau saya kan sebenarnya yang menjawab wajib hukumnya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, dapat pahala, Pak. Ah, kita lanjutkan. Ini kadang perlu dipraktekkan langsung, jangan-jangan cuma salam-salam doang enggak dipraktekkan kan enggak dapat pahala. Iya. Faqala Umar, wallahi ma anta bi ba'idin an tahiyyatina wa innaka bihal haditsu ahdin. Umar itu kemudian karena diajarkan dengan ucapan salam, dia mengatakan itu ucapan apa itu, begitu. Bahasa kasarnya itu ucapan apa itu? Kamu kan kenal Islam kan baru, gitu ya. Sedangkan kita ini ikut nenek moyang sebelum kamu lahir, ya kita semua sudah ikut itu. Faqala lahu ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Umar masih menolak dengan ucapan salam itu, tidak mau. Ya. Lalu kemudian Rasulullah, oke lah, Rasulullah enggak digubris dengan ungkapan itu. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang lain dengan mengatakan, wa mal ladzi ja'aka bika ya Umar? Wa mal ladzi ja'a bika ya Umar? Terus ngapain kamu kesini, wahai Umar? Ya. Ada apa gerangan jauh-jauh kamu dari Mekah perjalanan 1 bulan naik onta, ya datang ke kota Madinah ini? Qala jitu arju fakaka hadzal asir alladhi fi aydikum fa ahsinu ilayya fihi. Kemudian Umar mengatakan, saya datang ke sini untuk membebaskan ya tawanan-tawanan perang yang ada di yang ada di tangan-tangan kalian, artinya ditawan oleh kaum muslimin. Fa ahsinu ilayya fihi, dan saya berharap kalian bentuk baik kalian kepada tawanan itu, serahkan kembali tawanan itu kepada kami. Kemudian Rasulullah tidak menjawab itu. Rasulullah tidak menjawab ya atau tidak, heeh apa ora gitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan pertanyaan berikutnya, fama balus saifil ladzi fi unuqika. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang ada pertanyaan itu tidak harus pertanyaan itu dijawab sesuai dengan jawaban itu dijawab sesuai dengan pertanyaan. Alihkan dulu pada pertanyaan, mungkin kita nanya lagi kepada yang lebih penting mungkin gitu. Mungkin pertanyaan itu tidak perlu dijawab, ya. Atau pertanyaan itu akan dijawab setelah ini. Bisa jadi. Maka tadi dua pertanyaan, apa dua, pertama mengingkari itu ucapan salam, kemudian minta tawanan itu dibebaskan, itu semua tidak digubris oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bertanya yang ketiga, apa itu pertanyaannya? Fama balu sayfil ladzi fi unuqika. Lalu itu apa namanya, kamu bawa pedang itu buat apa? Ya. Kalau kamu kan datang ke sini tujuannya untuk membebaskan tawanan, nggak perlu bawa pedang. Ya. Tapi justru jadi penasaran, kenapa kamu bawa pedang itu? Lah itu pedang itu mau buat apa itu? Ya. Itu pertanyaan Rasulullah kepada Umar bin Wahab. Qala Umar, qabbahahu Allahu fi min suyufin. Ya. Umar mengatakan, semoga Allah menghinakan pedangku ini. Ya. Artinya kok jawabannya jadi aneh. Ya. Tadinya beliau berangkat, ya Umar bin Wahab itu berangkat dari Mekah, pedangnya itu diolesi dengan racun, berangkat ke Madinah dengan jarak yang jauh 500 km dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah tanya, itu pedang mau buat apa? Beliau jawabnya, ya semoga Allah menghinakan pedangku ini. Ya. Tuh, kok aneh. Jadi maksudnya apa? Udah, maksudnya Rasulullah enggak, ini pedang ini cuman dibawa-bawa aja gitu kan. Mungkin bahasa orang begitu. Jadi pedang ini cuman saya bawa, enggak ada niatan apa-apa. Bahasa gampangnya begitu. Kemudian wahal aghnat anna syai'an yauma Badr. Qala Rasulullah sallam, usduqni mal ladzi ji'ta lahu ya Umair. Ya. Kemudian Umar mengatakan, kami sudah cukup pedang ini sebagai saksi ketika kami perang Badar. Ya. Itu aneh gitu ya. Lalu saya bertanya lagi, Uzduqni mal ladzi ji'ta lahu ya Umar. Jujur saja wahai Umar. Itu pedang itu kamu bawa membuat apa? Ya. Ini tiba-tiba bertemu di hadapan Rasulullah yang tadinya garang, yang tadinya gelagatnya ingin ini, kemudian berubah bisa 180 derajat. Qala ma ji'tu illa lidzalik. Kemudian Umar menjawab, saya datang ke sini tidak lain tujuanku untuk membebaskan tawanan itu. Enggak usah bahas pedang lah, gitu. Pedang enggak usah dibahas, wong saya pengin membebaskan tawanan itu. Kemudian qala alaihi salam, alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, bal qa'adta anta wa Sufwan ibnu Umayyah indal hijri. Fatadzakartuma ashabal qalibi min sur'a Quraisyin. Bukankah engkau wahai Umar beberapa waktu yang lalu engkau duduk bersama Sufwan bin Umayyah di samping Hijr Ismail. Fatadzakartuma ashabal qalib. Lalu kalian mengingat-ingat kejadian orang-orang yang dimakamkan atau dikubur saat perang Badar. Thumma qulta, lalu kamu mengatakan, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Bukankah kamu kemarin ngomong sama Sufwan ibu Umayyah, kamu mengatakan, kalau bukan karena hutang dan tanggungan keluarga, maka saya akan datang untuk membunuh Muhammad, ya, dalam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahammala laka Sufwan ibn Umayyah dainaka wa iyalaka ala an taqtulani. Kemudian Sufwan ibn Umayyah berjanji untuk menanggung hutang dan keluargamu. Wallahi hailun bainaka wa baina dzalik. Dan ya, tidak ada yang tahu kecuali kalian berdua dan Allah Subhanahu wa taala. Itu fadhahla Umar lahdatan. Jadi bahasa kita langsung Umar itu Wahab itu lemes gitu ya. Bahasa kita mungkin makdek gitu ya. Makdek itu apa? Makdek ningat dia hati itu. Enggak ada WhatsApp, enggak ada SMS, enggak ada telepon nih. Gitu. Perjalanan satu bulan yang kesepakatan itu yang tahu hanya Sufwan bin Umayyah dan Umar bin Wahab saja. Kita sepakat berdua jangan sampai ada yang tahu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah bertemu Rasulullah, ditanya pedangnya mau buat apa, jawabnya ini enggak usah pedang ini sudah cukuplah dipakai untuk perang Badar. Saya datang ke sini hanya untuk membebaskan tawanan, enggak usah dibahas masalah pedang. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Jujurlah wahai Umar." Dia enggak mau jujur, akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Kamu kan rencana ke sini mau bunuh aku toh?" Enggak gitu ya. Ini subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga dengan kejadian ketika orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ketika Rasulullah datang ke sana kan? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman disuruh duduk di balik tembok. Kemudian ditemui oleh pembesar orang Yahudi, dan para pembesar Yahudi sudah punya rencana nanti kalau Rasulullah dan rombongan datang suruh duduk di sini. Nah, kalau duduk di sini tim A, ada tim A, tim B gitu. Tim A nanti dia cari batu kemudian naik ke atas tembok itu, kemudian akan nimpuk ya, lempar batu dari atas. Kalau itu nanti tidak bisa, nanti ada tim B ya, berusaha kemudian untuk tetap menyakiti Rasulullah SAW dengan cara yang lain. Ketika pembesar Bani Quraidah itu menemui Rasulullah, di belakang sudah siap-siap ya, muter gitu ya. Muter dari samping dengan bawa batu untuk kemudian melempar Rasulullah dan para sahabatnya dari atas. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Sebelum mereka itu jalan muter, kemudian Rasulullah dan para sahabatnya lalu pulang. Pembesar Quraisy kaget, "Wah, kok malah bali piye iki?" gitu. Kenapa pulang? Ya, kemudian beliau pulang, lalu beliau menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Yahudi tadi. Ya, Kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada pembesar Quraisy, ya kalian sudah berencana begini begini begini begitu, bahwa kalian akan kemudian melempar batu dari balik tembok ini dan kalian menyuruh kami untuk duduk di sini. Wah, ketahuan deh rencana kita. Ya. Ini tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan keinginan Umair bin Wahab bersama Sufyan Umayyah ketika datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah itu, wah, perjalanan jauh itu kabarnya sudah sampai Madinah dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma arda fayakulu, ya fadhahila Umair, ya Umair kemudian dia lemas. Ternyata diketahui oleh Rasulullah dan beliau yakin bahwa memang Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak mungkin ada yang tahu dengan jarak 500 km dan di sana mereka hanya berdua saja ketika punya kesepakatan itu, kok tiba-tiba ada yang tahu bahwa ya sampai kemudian kabar itu kepada Rasulullah. Tidak mungkin kalau dia hanya manusia biasa, dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian jamaah sekalian, seketika itu juga ketika dia tahu bahwa Rasulullah mengetahui rencana dia, kemudian beliau seketika itu juga bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh ya. Tidak ada kata-kata yang terindah yang terucap kecuali dua kata tersebut, ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Itu hidayah kemudian masuk kepada Umair bin Wahab, yang tadinya beringas, yang tadinya berniat buruk, kemudian Allah berikan hidayah, kemudian beliau masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan setelah bersyahadat tadi, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama, wahai Rasulullah, kami dahulu mendustakan engkau dari berita-berita yang datang dari langit. Wa ma yanzilu alayka minal wahyi, dan sekarang saya mengetahui bahwa tidaklah yang turun kepadamu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinna khabari ma Sufyan ibn Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa ana wa huwa. Dan saya lebih yakin karena kesepakatan yang saya lakukan dengan Sufyan tidak diketahui kecuali kami berdua. Wallahi laqad aykuntu annahu ma ataka bihi illallah, dan demi Allah saya yakin hari ini bahwa tidak mungkin engkau bisa mengetahui itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan faqala alaihi salatu wassalam li ashabihi, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya setelah Sufyan bin Umayyah ini bersyahadat, setelah beliau masuk Islam, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya dengan mengatakan faqihu akhakum fi dinihi wa'allimuhul qur'ana wa'atliku asirahu. Wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabat, faqihu ahakum fid dini, ajarkan kepada Umair bin Wahab ini syariat agama Islam. Wa'allimuhul qur'an, dan ajarkan kepadanya Al-Quran. Wa'atliku asirahu, dan bebaskanlah tawanannya, yaitu anak beliau Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi. Jamaah sekalian, dengan Subhanahu wa ta'ala ini juga tadi, ini satu wasiat juga, pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika ada seorang muslim yang masuk Islam, seorang mu'alaf, ajarkan syariat Islam, sholat, yang jelas sholat wudhu, sebelum sholat wudhu jelas diajarkan, dan bagian yang terpenting dari itu juga ajarkan Al-Quran. Ya. Maka itu juga menjadi titik poin yang paling penting untuk kita mengajarkan kepada baik itu mu'alaf atau juga orang-orang Islam hari ini, agar lebih dekat kepada Al-Quran. Dan kemudian Rasulullah ya sebagai bentuk ya kasih sayang beliau, ya bentuk rahimnya Rasulullah SAW, kemudian karena masuknya Islam Umair bin Wahab Al-Jumah ini, kemudian beliau membebaskan tawanan tanpa syarat ya, sedikit pun. Nah, itu jamaah sekali yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah di mana masuk Islamnya Umair diawali dari perang Badar, kemudian berniat membunuh Rasulullah sampai pedang beliau dikasih racun, dan kemudian alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada beliau radhiyallahu taala an. Ya, lalu bagaimanakah orang-orang Quraisy yang menanti di Mekah? Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.